dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sehingga Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, keistimewaannya adalah mengumpulkan Al-Quran. Waqala Ibn Sa'ad istaklafahu Rasulullah SAW ala al-Madinah fi ghazwatihi ila dhatir riqa' wa ila ghatafan. Rasulullah SAW juga pernah menyuruh Utsman untuk memimpin Madinah, menggantikan beliau memimpin Madinah dalam satu peperangan, yaitu peperangan Dhatur Riqa', dan juga dalam peperangan ketika memerangi Ghatafan. Itu juga keistimewaan. Rasulullah SAW memilih beliau untuk mewakili dirinya di Madinah. Ruwiyalahu an Rasulullah SAW mi'ata hadith. Beliau telah meriwayatkan dari Nabi 100 hadith dan 60 hadith. Berarti 160 hadith. Mi'ata hadith wa sittata wa arba'una hadithan. 100 hadis dan 46 hadis, 146 hadis. Rawa anhu, yang meriwayatkan dari beliau, dari Utsman bin Affan, adalah Zaid bin Khalid Al-Juhani dan Ibnu Zubair dan As-Sa'ib bin Yazid dan Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit dan Salamah bin Al-Aqwa' wa Abu Umamah Al-Bahili وابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن مغفل وأبو قتادة وأبو هريرة وآخرون من الصحابة. Dan sekian banyak dari kalangan sahabat yang lain yang meriwayatkan dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di antaranya hadis yang paling terkenal dari beliau, hadis Humran maula Uthman Ibn Affan, meriwayatkan dari tuannya, sayyidnya, yaitu Uthman ibn Affan. Anna Uthman ibn Affan da'a biwadu'in ila akhirin. Wa khala'iq min at-tabi'in, dan sekian banyak orang dari kalangan tabi'in meriwayatkan dari Uthman. Dan juga anaknya, minhum Aban ibn Uthman, dan juga tabi'in yang lain, wa Ubaidillah ibni Adi wa Imran wa ghairuhum. Naktafi bihadha qadr, barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila an asakulka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.